Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini, materi yang kita bacakan masih membahas salah satu risalah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'i rahimahullah, yang bertemakan Al-Qawlus Sadid, syarah dari kitab At-Tauhid. Dan di malam hari ini kita akan membacakan masail yang dibawakan oleh Al-Mu'allifu rahimahullah terkait bab yang pada pembahasan sebelumnya telah kita bacakan. Fihi masail, di dalam bab ini kita bisa mengambil beberapa masalah. Pembahasan sebelumnya telah kita rampungkan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah terkait apa yang dibawakan oleh mu'allif dalam bab pertama yang ada di dalam kitab tersebut. Al-ula, masalah yang pertama yang bisa kita ambil dari bab yang telah kita bacakan pada pembahasan sebelumnya, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins, hikmah penciptaan jin dan manusia. Hikmah kenapa jin dan manusia Allah ciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menunjukkan artinya adalah memberikan ibadah hanya untuk Allah. Sehingga sebagian di antara salaf mentafsirkan makna ya'budun dengan arti kata yuwahhidun, mentauhidkan aku atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah diartikan dengan makna at-tauhid. Karena ibadah tidaklah teranggap dan ternilai sebagai ibadah kecuali harus ibadah tersebut dibangun di atas at-tauhid. Atsaniyah, yang kedua, annal ibadah hiya tauhid. Nah, boleh sebutkan ibadah artinya adalah at-tauhid. Dalam arti kata, ketika hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, maka apabila ibadah maknanya adalah tauhid, menunjukkan kepada kita dengan sebab perkara tauhid ini Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia. Nah, agar mereka memberikan ibadah hanya untuk Allah. Li'annal khusumata fihi, karena pertikaian, perpecahan yang terjadi di antara nabi dan pengikutnya yang kafir adalah disebabkan karena perkara tauhid, bukan selainnya. Sebagai misal, ketika Allah mengutus nabi dan rasulnya Nuh alaihi salat wassalam, Allah utus Nabi Nuh alaihi salat wassalam kepada kaumnya yang beliau dakwahkan siang dan malamnya di tengah-tengah kaumnya adalah agar mereka bertauhid, meninggalkan patung-patung yang mereka sembah dari selain Allah, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, dan memerintahkan agar memberikan ibadah, doa, ibadah mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian pula Allah utus Nabi dan Rasul setelah Nabi Nuh. Kaum 'Ad, Allah utus di tengah-tengah mereka saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam, yang Nabi Hud sampaikan ke tengah-tengah kaumnya adalah perkara at-tauhid. sehingga terjadinya perselisihan antara Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh dengan kaumnya yang kafir adalah karena perkara tauhid. Hingga akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah disebabkan karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Hud, penyebab terjadinya perselisihan antara beliau dan pengikutnya yang beriman dengan kaumnya yang kafir adalah karena perkara tauhid. Allah azab kaumnya yang kafir disebabkan karena tauhid. Mereka tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, dan seluruh para nabi-nabi Allah azza wa jal, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perselisihan, peperangan yang terjadi antara Rasul dengan kaumnya yang kafir dari kalangan adalah disebabkan karena at-tauhid. Naam. Al-thalithah, faedah yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha. Seseorang yang tidak mendatangkan tauhid, artinya seseorang yang tidak mentauhidkan Allah, berarti dia musyrik, melakukan kesyirikan. Maka berarti lam ya'budillah, ia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah itu tauhid, para nabi dan para rasul mendakwahkan kaumnya adalah agar mereka bertauhid, maka seseorang apabila dia belum bertauhid, dikatakan dia belum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting yang butuh untuk kita ketahui secara bersama. Mu'alif rahimahullah di dalam risalah yang lainnya menyebutkan bahwasanya antara ibadah dengan tauhid itu sama persis antara as-shalah dengan hadas, antara sholat dengan hadas. Seorang kencing, dia tidak berwudu, langsung sholat. Seorang buang hajat, langsung takbir datang ke masjid mengerjakan sholat tanpa wudu. Maka kita katakan batal dan tidak sah sholatnya. Walaupun dia sholat 1000 kali, kalau tanpa wudu, ini tidak diterima amalan sholatnya dan tidak teranggap ia melakukan sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata rajulin idza ahdatha hatta yatawadda. Allah azza wa jalla tidak menerima salat seseorang ketika dia berhadats hingga ia berwudu. Naam. Lihat bagaimana besar nilai at-tauhid. Sehingga apabila ibadah ditopang, dibangun di atas tauhid, akan menyebabkan ibadah tersebut ternilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena orang-orang musyrikun yang terjatuh ke dalam syirik akbar, mempercayai adanya benda-benda yang keramat, mempercayai adanya jimat-jimat, demikian pula tulisan-tulisan yang tidak jelas huruf serta maknanya, ia bertawakal kepada benda-benda tersebut dan dia meyakini benda tersebut memiliki andil kepada dirinya di dalam memberikan manfaat, memberikan rizki atau menolak bala kemadharatan, maka ia terjatuh ke dalam syirik akbar, ia terjatuh ke dalam syirik besar wal'iyadzubillah. Sehingga ibadah yang dia amalkan belum ternilai ibadah di sisi Allah. Atau dengan arti kata, dia belum dikatakan beribadah kepada Allah hingga membersihkan dirinya dari noda-noda kesyirikan. Seperti halnya para sahabat Rasul, ketika mereka berislam, mereka faham konsekuensi Islam mereka adalah meninggalkan apa yang dipercayai oleh kaum mereka berupa berhala-berhala, demikian pula sesembahan-sesembahan selain Allah, yang sebelumnya mereka percayai bisa memberikan perlindungan dan bisa memberikan manfaat kepada para penyembahnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Malam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fafihi makna qawlihi, maka dengan ini kita terapkan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala antum abiduna ma a'bud. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud. Katakanlah wahai orang-orang kafir, kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Orang kafir melakukan kesyirikan, sehingga walaupun mereka melakukan amalan-amalan yang dari satu sisi ternilai ibadah, dengan sebab kekafiran mereka, mereka belum dikatakan menyembah Allah Azza wa Jalla sebagaimana umat Islam mereka menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak dikatakan beribadah kepada sesuatu yang saya sembah, disebabkan karena kesyirikan mereka. Umat Islam mereka membersihkan amalan mereka dari noda-noda syirik, sehingga mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas at-tauhid, dan ibadah mereka ternilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang kafir, mereka membangun amalan-amalan mereka di atas kekufuran, di atas kesyirikan, sehingga seluruh kebaikan-kebaikan yang mereka amalkan tidak ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini perkara penting yang butuh untuk kita ketahui secara bersama, yang nantinya kita bisa menyimpulkan ternyata demikian besar nilai dari tauhid. Ar-rabi'ah, yang keempat, kata beliau rahimahullah, al-hikmatu fi irsalir rusul, hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul dari zaman diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah rasul pertama yang Allah Azza wa Jalla utus mendatangi hambanya, hingga diakhiri dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hikmahnya adalah untuk mereka para manusia, jin dan manusia, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di awal dari bab ini ma'alif rahimahullah menukilkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, sekelompok manusia itu seorang rasul. Ada kelompok atau umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan yang lainnya, hingga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus mereka seluruhnya dengan satu dakwah, u'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah oleh kalian Allah dan tinggalkanlah oleh kalian at-taghut. Al-khamisah, yang kelima, an-risalah ammat kulla ummatin, bahwasanya risalah ini terkena kepada seluruh umat. Risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul di dalam mendakwahkan tauhid itu sama. Ajaran Nabi Nuh kepada kaumnya adalah tauhid, sama dengan ajaran Nabi Hud kepada kaumnya, sama pula dengan ajaran yang didakwahkan oleh Nabi Shu'aib kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaumnya, Nabi Isa kepada kaumnya, Nabi Harun, Nabi Zakaria, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi-nabi itu bersaudara, tidak bermusuhan antara satu dengan yang lain, dan agama mereka itu satu. Sehingga termasuk dari prinsip iman yang wajib diimani oleh setiap mukmin, setiap muslim adalah mengimani para nabi dan para rasul, mengimani nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan siapa yang tidak beriman terhadap satu orang nabi, teranggap dia tidak beriman kepada seluruh para nabi-nabi yang lain. Nah, karena dia konsekuensi dari iman adalah mengimani seluruh para nabi, nabi Allah tabaraka taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kadzdzabat 'adun al-mursalin. Kaum 'ad mendustakan seluruh para rasul-rasul Allah tabaraka taala. Al-mursalin disebutkan dengan lafaz jama'. Padahal kita paham nabi yang Allah utus di tengah-tengah kaum 'ad adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Namun ketika mereka mendustakan Nabi Hud, Allah Azza wa Jalla menyamakan mereka mendustakan seluruh para rasul-rasul Allah. Naam. Walaupun mereka mengimani sebahagiannya. As-sadisah yang keenam, anna dinal anbiya wahid, bahwasanya seluruh agama para nabi itu sama, satu agama atau tauhid. Yang berbeda-beda adalah dilihat dari sisi syariatnya, syariat yang Nabi Musa ajarkan kepada kaumnya Bani Israel berbeda dengan syariat yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, berbeda-beda syariatnya. Naam, namun agamanya satu, yaitu mendakwahkan at-tauhid. Sebagai misal, di umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan bagi seorang yang ingin bertobat kepada Allah disebabkan karena kesalahan yang besar, untuk mereka membunuh diri-diri mereka. Fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam memerintahkan kaumnya untuk bertobat kepada Allah, tidak hanya memerintahkan mereka bertobat, menyesali perbuatan mereka, namun Nabi Musa memerintahkan agar mereka membunuh diri-diri mereka. Fataba 'alaikum, sehingga dengan apa yang kalian lakukan niscaya Allah Azza wa Jalla menerima tobat-tobat kalian. Dengan sebab kalian bertobat kepada Allah dan membunuh diri-diri kalian. Ini syariat Nabi Musa alaihi salam. Adapun di syariat Nabi kita tidak demikian. Cukup seseorang beristighfar, bertobat dengan taubat dan nasuha, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa dosa mereka. Nah, as-sabi'ah yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah, masalah yang besar. Masalah yang besar menunjukkan perkara yang bisa kita petik pada faedah yang ketujuh adalah perkara yang penting, sehingga perlu untuk kemudian kita cermati dan perhatikan dengan seksama. Anna ibadatullah la tahsulu illa bil kufri bitaghut. Bahwasanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah dapat terwujud kecuali dengan seseorang harus mengingkari taghut, mengkufuri taghut. Naam. Fa fihi ma'na qawlihi ta'ala, maka padanya adalah makna dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, faman yakfur bitaghut, barang siapa yang mengingkari taghut, sehingga harus disertai dengan al-bara, al-ingkar, dia berlepas diri dengan taghut, mengingkari taghut. baru dikatakan ibadah yang diamalkan adalah ibadah yang benar. Namun seperti apa makna at-taghut, belum menyebutkan pada faedah yang ke-8. An-taghut 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Yang dimaksud dengan taghut adalah lafaz yang umum, terkena kepada seluruh apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Ada Lata, ada Manat, ada Uzza. Berhala-berhala yang mereka sangat agungkan dan sangat mereka muliakan, sehingga Allah sebutkan nama dari berhala tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga berhala-berhala yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin adalah taghut yang wajib diingkari oleh seorang muslim. Tanpa mengingkari, mengkufuri taghut, belum dikatakan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau belum mewujudkan dari peribadatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Tabaraka wa taala menyebutkan faman yakfur bitaghut, Allah sebutkan dengan lafaz wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut dan dia mengimani Allah Tabaraka wa taala, sehingga ada al-kufru, ada al-iman, kufur dan iman, mengingkari taghut, sesembahan yang disembah dari selain Allah, dan mengimani Allah Azza wa Jal. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dia telah berpegang dengan tali yang kuat, tidak akan terputus darinya. Dan itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini perkara besar yang penting untuk kita ketahui secara bersama, sehingga sekaligus sebagai evaluasi terhadap perbuatan-perbuatan sebagian mereka yang menganggap bahwasanya berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Tabaraka wa taala sebagai sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan, sehingga layak untuk ditonton, layak untuk divideokan, bahkan layak untuk difilmkan, bahkan dipelihara, dilestarikan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ada acara, kata mereka, sedekah laut. Ayo kita ke pantai laut selatan. Ada acara sedekah laut, momen yang sangat jarang dan banyak orang yang melihatnya. Ini sebagai pariwisata yang harus dilestarikan. Kalau semisal kita sebagai seorang muslim menanyakan seperti apa sih acara sedekah laut, maka pastilah akan mendapatkan jawaban yang mencengangkan. Acara sedekah laut pada hakikatnya adalah memuja pantai dari laut tersebut. Peranggapan bahwasanya laut yang mereka puja, sehingga mereka menyedekahkan sedekah-sedekah mereka ke laut yang ada di hadapannya, adalah memiliki penghuni. Yang kalau semisal ritual tersebut tidak dijalankan, mereka akan tertimpa bencana, mereka akan tertimpa bahaya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Mengendangkan, apa itu bahasa Indonesianya? Diendangkan itu apa bahasa Indonesianya? Menghanyutkan. Menghanyutkan kepala kerbau, menghanyutkan nasi kuning, menghanyutkan sesajen-sesajen bunga dengan 7 rupa dan segala jenisnya ke laut. Kata mereka itu sedekah laut, disertai dengan ritual-ritual tertentu, acara-acara tertentu, dan persyaratan-persyaratan tertentu yang dilakukan oleh para pelakunya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini kesyirikan. Jelas-jelas pemujaan mereka memberikan ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Apalah bedanya perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang musyrikin pada zaman Rasul, yang mereka memberikan peribadatan mereka kepada berhala-berhala mereka, yang mereka memberikan sedekah-sedekah mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza yaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dalam surat Al-Hajj Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, apabila sesuatu yang mereka berikan berupa sesajen kepada berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah azza wa jal, itu ada seekor lalat yang mengambilnya. Sesuatu yang diberikan berupa sesajen kepada berhala mereka, nah, diambil oleh seekor lalat, dimakan oleh seekor lalat. Allah azza wa jalla menyebutkan la yastanqidhuhum min, berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa mengusir lalat tersebut dari makanan yang diperuntukkan oleh orang-orang tersebut untuk mereka. Nah, memberikan daging kambing yang dibakar, disembelih dengan ritual-ritual tertentu, kemudian diguling, tersaji dengan nikmat, dengan lezat, diperuntukkan untuk berhala mereka. Nah, ketika ada seekor lalat mengambilnya, mereka tidak bisa mengusir lalat tersebut dari sesajen yang diperuntukkan untuk mereka, berhala-berhala dari selain Allah azza wa jalla. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan da'ufat talibu wal matlub. Sungguh betapa lemah at-talibu wal matlub, orang yang meminta kepada berhala tersebut. Ia bergantung, dia meminta kepada sesuatu yang lemah, mengusir sesuatu yang membahayakan makanan yang disediakan untuk dirinya saja, tidak bisa dia melakukannya, walaupun seekor lalat yang mengambil makanannya, apalagi memberikan manfaat untuk orang-orang yang memohon kepada mereka. Sehingga da'ufat talib, lemah seorang yang meminta kepada berhala yang lemah tersebut. Wal matlub, dan yang dipinta oleh mereka dari berhala-berhala selain Allah azza wa jal adalah sesuatu yang lemah, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, benda mati. Naam, memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri saja, mengusir lalat yang mengambil, merampas makanannya, tidak bisa. Apalagi menolak bala kemadharatan dari orang-orang yang memuja mereka. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga penting perkara besar yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah untuk benar-benar kita pelajari dan kita resapi, kita cermati secara seksama. Ternyata ibadah kepada Allah tidak bisa terwujud kecuali dengan kita seorang muslim memiliki sikap al-kufru bitauhud, mengingkari segala sesembahan yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Sehingga seorang muslim tidak menghadiri perayaan-perayaan orang-orang kafir. Orang-orang muslim tidak merasa takjub, kagum dengan tata cara peribadahan mereka, orang-orang musyrikin. Nah, takjub dengan patung mereka, takjub dengan dewa-dewa mereka. Ini bukan termasuk dari sifat seorang muslim. Seorang muslim memiliki pendirian yang jelas, ia bangun ibadahnya di atas tauhid. Nah, dan dia pegang prinsip tauhid tersebut. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Al-thaminah, ini sudah yang ke-8, bahwasanya tauhid adalah umum terkena kepada seluruh perkara yang disembah dari selain Allah azza wa jal. At-tasi'ah, yang ke-9, azuma atau azuma sya'nu thalathil ayatil muhkamati fi suratil an'am indas salaf wa fiha 10 masail. Sangat besar tiga perkara yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada ayat yang muhkam, yang jelas di dalam surah Al-An'am di sisi mereka para as-salaf. Naam. Yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a." Naam. Dan di dalam ayat ini kata beliau rahmahullah terkandung 10 masail, 10 permasalahan yang berisikan larangan-larangan dari sisi Allah Azza wa Jalla yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Nah, sehingga beliau menyebutkan fiha masail au aulaha annahyu 'anil syirik. Dari 10 permasalahan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am yang menunjukkan demikian besarnya kandungan dalam surah ini, hingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan barang siapa yang berkeinginan melihat wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul bubuhi di atas wasiatnya setempel dari cincinnya, bacalah ayat ini, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a, sampai dengan firman Allah wa anna hadza sirati mustaqima. Ada 10 masail, 10 masalah yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut, diawali dengan penyebutan larangan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ashirah yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi surat al-Isra, ayat yang muhkam yang jelas dalam surah al-Isra, dalam surah al-Isra. Wafiha thamaniyata asyara mas'alatan, dalam surah al-Isra ini terkandung di dalamnya 18 masalah yang berisikan larangan-larangan dari sisi Allah Azza wa Jal. Bada'aha Allahu biqaulihi wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Allah Azza wa Jal memulai larangan tersebut dalam firmannya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Allah ingatkan agar kita seorang muslim jangan sekali-kali menjadikan bersama Allah adanya ilah, sesembahan yang disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kita jadikan bersama Allah adanya Tuhan yang lain yang kita sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib untuk menjadikan satu-satunya sesembahan hanya Allah, memberikan doa kita hanya untuk Allah, tawakal kita hanya untuk Allah, permohonan kita meminta rizki hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah konsekuensi dari tauhid, konsekuensi dari ibadah. Dari ke-18 masalah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, Allah mulai dengan larangan melakukan kesyirikan. Wa khatamaha biqaulihi, dan Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan firman-Nya, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Allah awali ke-18 masalah ini dengan menyebutkan larangan melakukan kesyirikan, dan Allah akhiri dengan menyebutkan larangan melakukan kesyirikan. Bahkan Allah menyebutkan ancamannya, fatulqa fi jahannam maluman madhura, engkau akan dilemparkan ke neraka jahannam dalam keadaan tercela lagi hina, wal'iyadz billah, karena tidak ada kemuliaan bagi mereka orang-orang yang tidak mau bertauhid, tidak mau menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah penting yang perlu untuk kita ketahui secara bersama. Wa nabbahana Allah subhanahu ala 'idhami sya'ni hadhihi al-masail biqaulih. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita betapa besarnya masalah-masalah ini dalam surah Al-Isra. Ada 18 masail, bisa antum baca ayatnya nantinya. Ada 18 masalah yang berisikan larangan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan betapa besarnya masalah ini dengan firman-Nya, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang Rabbmu wahyukan kepadamu ya Muhammad berupa hikmah. Menunjukkan itu adalah wahyu dari sisi Allah Azza wa Jal. Itu adalah wahyu Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berasal larangan ini dari Allah. Allah ingatkan bahwasanya itu adalah larangan Allah Azza wa Jalla yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Menunjukkan demikian besar kandungan yang ada dalam masalah-masalah tersebut. Al-hadiyata asyarah, permasalahan yang ke-11. Ayatu suratin nisa, satu ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam ayat yang ke-36 pada surah An-Nisa. Kata beliau rahimahullah, allati tusamma ayatul huquqil asyarah, yang dinamai oleh mereka para ahli tafsir ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Pada ayat yang ke-36, pada ayat yang ke-36 dinamai oleh mereka para ahli tafsir dengan nama huququl asyrah, ayatul huquqil asyrah, ayat yang berisikan penyebutan 10 hak yang wajib dijalankan oleh seorang muslim. Ada 10 hak yang wajib dijalankan oleh seorang muslim. Sehingga apabila ditanya ayat hukukul asrah yang menyebutkan 10 hak yang wajib dijalankan oleh setiap muslim, itu Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Ini penting, bisa antum lihat ayat tersebut dalam surah An-Nisa yang tadi kita sebutkan dan pelajari makna-maknanya. Nah, bada'ah Allah Ta'ala biqaulihi, Allah Azza wa Jalla memulai penyebutan 10 hak ini dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apa saja. Allah mulai dengan menyebutkan prinsip tauhid, melarang melakukan kesyirikan, menunjukkan ini adalah hak yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla ingatkan para hambanya untuk mereka benar-benar memperhatikannya, menjalankannya, serius menjalankan hak tersebut, karena padanya ada kebahagiaan yang nantinya akan diperoleh oleh seorang muslim di dunia, demikian pula di akhirah. Nanti akan disebutkan pada bab setelahnya buah dari tauhid, buah dari tauhid. Atsamina atsaniyata asyarah, faedah yang ke-18. At-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Berisikan perhatian untuk seorang memperhatikan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, yang Rasul punya tempel dengan cincinnya di atas kertas yang berisikan wasiat Rasul. Dan wasiat Rasul tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, adalah terkandung di dalam surah Al-An'am yang tadi kita sebutkan, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم, sampai dengan akhirnya. Nah, ini wasiat yang penting. Atsalitsata asyarah, faedah yang ke-13, ma'rifatu haqqillah 'alaina. Kita mengetahui hak Allah yang wajib bagi kita seorang muslim, seorang hamba Allah, untuk kita mengerjakannya, menunaikannya. yaitu hak untuk beribadah, hak untuk mentauhidkan Allah, memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ata 'asyarah, yang ke-14, ma'rifatu haqqil 'ibadi 'alaihi idza addaw haqqahu. Kita juga mengetahui hak seorang hamba yang nantinya Allah Azza wa Jalla akan menjalankan hak tersebut apabila ia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk Allah Azza wa Jalla tidak mengazab dirinya. Ini kabar gembira yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Masih tersisa beberapa masail yang belum kita bacakan, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang setelahnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hifdzakumullah.